الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi was-Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang hukum al-aqiqah dan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, dan yang sahih yang dikuatkan oleh jumhur ulama bahwa al-aqiqah hukumnya sunnatun muakkadah. Sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Lalu kita memasuki poin yang ketiga dari permasalahan yang pertama dalam bab al-aqiqah. Berkata al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, waqtul aqiqah, waktu pelaksanaan al-aqiqah, kapankah dianjurkan atau disyariatkan melaksanakan al-aqiqah. يدخل وقت جواز ذبح الأقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه. Telah masuki waktu bolehnya menyembelih aqiqah dengan keluarnya seluruh bagian anak tersebut dari perut ibunya. Jadi kata beliau, waktu diperbolehkannya seseorang memulai menyembelih hewan aqiqah dimulai pada saat anak itu terpisah dari ibunya, keluar dari rahim ibunya. Apabila telah keluar sempurna, maka diperbolehkan pada hari itu juga untuk melaksanakan al-aqiqah. Ini secara hukum bolehnya. Adapun sebelum anak tersebut keluar, maka tidak disyariatkan. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa tujuan al-aqiqah, di mana seorang menyembelih hewan untuk menampakkan rasa syukurnya atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan ketika anak tersebut belum keluar, belum nampak pernyataan rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kaitannya dengan keluarnya anak tersebut sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apabila anak masih berada di dalam kandungan ibunya, meskipun di masa-masa mengandung yang tua, artinya sudah mendekati waktu melahirkan, selama belum keluar, maka tidak disyariatkan mengakikahi anak tersebut. Namun apabila dia telah keluar, kata beliau di sini, hafizahullah ta'ala, diperbolehkan untuk segera menyelenggarakan acara aqiqah. وَيَسْتَمِرُ وَقْتُ الْإِسْتِحْبَابِ إِلَى الْبُلُوغِ, dan terus berlanjut waktu dianjurkannya untuk menyelenggarakan aqiqah tersebut sampai usia balig seseorang. Jadi kapan saja dari waktu-waktu tersebut, mulai dari awal dia lahir Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, delapan, sembilan, sepuluh, dan seterusnya. 6 bulan berikutnya, masih belum mampu. Tahun berikutnya, masih belum mampu. 2 tahun berikutnya, dan seterusnya. Sampai dia mencapai usia balig. Diperbolehkan. Tanpa menetapkan hari tertentu. Ini waktu diperbolehkannya aqiqah. Yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala. Illa annahu yusannu an yu'aqqa anhu yawm as-sabi' min wiladatih. Namun, kapankah waktu yang dianjurkan? Jadi, waktu yang boleh kapan saja, kata beliau. Mulai semenjak lahir sampai mencapai usia balig. Namun, kapankah waktu yang disunnahkan, yang dianjurkan untuk mengakikahi anak tersebut? Kata beliau, yusannu ayyu aqqa anhu yawm as-sabi'. Disunnahkan untuk diakikahi anak tersebut pada hari yang ketujuh. Min wiladatih. Dari semenjak hari lahirnya. Dan hari kelahirannya itu termasuk hari yang pertama. Apabila ada seorang anak lahir pada hari Rabu, berarti hari ketujuhnya adalah hari Selasa, kurangi sehari. Apabila seorang anak lahir hari Jumat, maka hari ketujuhnya adalah hari Kamis. Dan begitu seterusnya. Dihitung pada hari kapan dia dilahirkan. Li hadithi Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berdasarkan hadith Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-ghulamu murtahinun bi'aqiqatih, anak itu tergadaikan dengan aqiqahnya, tudbahu anhu yawm as-sabi'ah, yang disembelih atas namanya pada hari yang ketujuh, wa yusamma, dan anak itu diberi nama, wa yuhlaqu ra'su, dan anak tersebut digundul kepalanya. Anak itu digundul kepalanya. Di sini ma'asyara alikhu rahimakumullah, apa yang beliau sebutkan ada beberapa pembahasan yang diterangkan oleh para fuqaha. Telah kita jelaskan tadi bahwa tentang hari ketujuh disyariatkannya seorang anak untuk diakikahi ini secara nas. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, wa yu'aqqu anhu yawm sabi'i. Diakikahi pada hari ketujuh. Maka itu jelas, tidak ada khilaf. Disebabkan karena hadis yang sharih, sahih, yang menerangkan disyariatkannya mengakikahi anak pada hari ketujuh. Namun apabila ada seorang ingin mengakikahi anak tersebut sebelum hari ketujuh, apakah diperbolehkan sebelum hari ketujuhnya? Begitu lahir hari itu juga ingin diakikahi, atau hari keduanya, hari ketiganya, sebelum hari ketujuh. Ini menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Ada 2 pendapat yang diriwayatkan dari para ulama tentang hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan boleh. Diperbolehkan semenjak awal lahirnya. Dan ini pendapat dari madhab Syafi'iyah, Al-Hanabilah. Dan diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Sebagaimana muallif penulis kitab ini, Al-Fiqhul Muyassar, juga menguatkan pendapat ini. Diperbolehkan sebelum hari ketujuh. Kapan saja. Dengan catatan anak tersebut telah lahir dan terpisah dari ibunya. Dan di sana ada pendapat yang kedua mengatakan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan sebelum hari ketujuh. Dan ini madhab al-Malikiyah. Madhab al-Malikiyah yang dikuatkan oleh Ibn Hazm al-Zahiri. Demikian pula Muhammad bin al-Amir al-San'ani rahimahumullahu ta'ala. Dengan dalil bahwa yang disebutkan dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, aqiqah itu pada hari ketujuh, wa yu'aqqu anhu yawma sabi'i. Diaqiqahi pada hari ketujuh. Barang siapa yang mengatakan bolehnya sebelum hari ketujuh, maka silakan dia mendatangkan dalil. Mendatangkan dalil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Adakah dari Rasulullah atau adakah dari para sahabat mereka mengaqiqahi ada seorang anak yang lahir sebelum hari ketujuh? Ya, kalau tidak ada maka kembali kepada nas yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa yu'aqqu anhu yawma sabi'i, diaqiqahi pada hari ketujuh. Ini perkara ibadah. Kita tidak mengatakan bahwa hari ketujuh itu hukumnya sunnah dan diperbolehkan sebelumnya kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Jika terdapat dalil bahwa ada ucapan dari Nabi alaihi salatu wassalam atau dari sahabat dan tidak ada yang menyelisihinya atau dari perbuatan mereka, maka itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun kalau tidak ada, kembali kepada apa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, diaqiqahi pada hari ketujuh. Sehingga wallahu ta'ala alam, pendapat yang kedua yang mengatakan diaqiqahi pada hari ketujuh dan tidak diperbolehkan hari sebelumnya adalah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini. Wallahu alam. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apakah diperbolehkan mengaqiqahi anak setelah hari ketujuh? Kalau sebelum hari ketujuh, ini setelah hari ketujuh, apakah diperbolehkan? Dan dalam hal ini ada tiga pendapat yang masyhur dari pendapat para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bolehnya mengaqiqahi anak kapan saja, tidak tertentu waktunya. Tidak tertentu waktunya. Jadi terus kapan saja sampai dia mencapai usia balig. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala. Dan ini pendapat sebagian para ulama, di antaranya madhab al-Hanabilah, demikian pula Syafi'iyah. Dan An-Nawawi rahimahullah menisbatkan pendapat ini kepada jumhur ulama. Menisbatkan pendapat ini kepada jumhur ulama. Dan dinisbatkan pula kepada Aisyah radhiyallahu anha, kepada Atha' dan Ishaq. Namun pendapat ini, pendapat yang pertama ini, mereka berselisih. Sebagian pendapat mengatakan kapan saja, namun dengan memperhatikan kelipatan tujuh. Memperhatikan kelipatan tujuh. Ini yang dikuatkan oleh Al-Hanabilah. Jadi kalau enggak bisa hari ketujuh, hari ke-14. Kalau enggak bisa hari ke-21. Enggak bisa hari ke-28. Enggak bisa hari ke-35. Enggak bisa hari ke-42. Begitu seterusnya. Jadi dihitung kelipatan tujuhnya. Sebagian pendapat mengatakan tidak. Dari Syafi'iyah mengatakan tidak perlu kelipatan tujuh. Kalau dia tidak mengaqiqahi anaknya di hari ketujuh, maka hari kapan saja, tidak mesti kelipatan tujuh. Ini pendapat yang pertama. Nah, dan mereka berdalil dengan keumuman hadis, kullu gulamin murtahin. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Jadi selama dia tidak diakikahi, dia tetap statusnya tergadaikan. Sehingga kapan saja diperbolehkan apabila dia tidak mampu pada hari ketujuh. Pendapat yang kedua mengatakan kalau tidak diakikahi pada hari ketujuh, maka diperbolehkan kelipatan tujuh yang kedua dan kelipatan tujuh yang ketiga, yaitu hari yang ke-14 dan hari yang ke-21. Adapun setelahnya tidak lagi diperbolehkan. Ini juga sebagian menyandarkan kepada Aisyah dan kepada Ishaq. Nah, dan ini salah satu riwayat dalam mazhab al-Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dalam mazhab al-Imam Ahmad. Jadi hari ketujuh kelipatan berikutnya tanggal 14 atau hari yang ke-21. Setelah itu enggak boleh. Setelah itu tidak diperbolehkan. Dan mereka berdalil dengan hadis Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-aqiqatu tudzbahu li sab'in wa li 14 wa li 21. Aqiqah itu disembelih pada hari ketujuh atau pada hari 14 atau pada hari yang ke-21. Namun hadis ini hadis yang dhaif. Dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Ismail bin Muslim Al-Makki. Dan dia seorang perawi yang masyhur kelemahannya. Dan diriwayatkan pula secara mauquf dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari riwayat Ummu Kurz tentang hal ini. Namun Al-Allamah Al-Albani rahimahullah dalam Ilwaul Ghalil juga melemahkan riwayat tersebut. Karena ada sanad yang terputus atau tidak mendengarkan hadis dari Ummu Kurz. Tidak mendengarkan hadis dari Ummu Kurz, maka hadis tersebut munqati'. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak diperbolehkan selain hari ketujuh. Tidak diperbolehkan selain hari ketujuh. Dan ini mazhab seperti mazhab yang pertama yang tidak membolehkan sebelum hari ketujuh, yaitu mazhab al-Imam Malik rahimahullah yang juga dikuatkan oleh As-Sanani Al-Mubarak Furi pengarang Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud menguatkan pendapat ini. Walhasil ma'asyar ukhuwah rahimakumullah, ini perselisihan yang terjadi kalangan para ulama. Siapa yang memandang bolehnya akikah selain hari ketujuh, silahkan. Silahkan, dan itu pendapat banyak dari kalangan para ulama. Meskipun saya sendiri wallahu ta'ala alam lebih condong berpegang kepada nas yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yu'aqqu anhu yawma sabi'i. Diakikahi pada hari ketujuh. Siapa yang mengatakan bolehnya selain dari hari ketujuh, silakan dia mendatangkan dalil dari perkataan Nabi alaihi salatu wassalam atau dari perbuatan beliau. Dari perkataan Nabi alaihi salatu wassalam telah kita ketahui kelemahannya sebagaimana kita sebutkan hari ke-14, hari ke-21, hadis-hadis yang lemah. Kalau seandainya riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha sahih, maka bisa kita mengatakan bahwa riwayat tersebut riwayat yang mauquf dari perkataan sahabat dan tidak ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat. Namun riwayat itu pun lemah. Riwayat Ummu Kurz lemah. Sehingga kembali kepada nas yang disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa aqiqah itu diselenggarakan pada hari yang ketujuh. Sehingga wallahu ta'ala alam, saya lebih condong pada pendapat bahwa selain hari ketujuh tidak dianjurkan. Namun bagi siapa yang memilih pendapat jumhur, diperbolehkannya kapan saja. Ada yang mengatakan kelipatan tujuh, ada yang mengatakan kapan saja. Maka silakan kalau dia memandang bahwa pendapat tersebut lebih rajih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini ma'asyallahu rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.